السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، رحمني الله وإياكم وحفظني وإياكم. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya da'watul haqq, yang namanya dakwah yang benar, akan mengalami permusuhan yang berat dan juga akan mengalami fitnah yang besar dan juga cobaan yang berat. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semua terjadi ya ikhwan, karena da'watul haq adalah dakwah yang selalu menyelisihi selera kebanyakan manusia, sehingga wajar kalau banyak tantangannya. Dalam keadaan masyarakat ramai mengkampanyekan pemilu, Ahlus Sunnah wal Jamaah justru mengkampanyekan sebaliknya. Dan justru mengingatkan umat dari bahaya pemilu, karena terjadi di dalamnya saling hujat antara sesama muslimin hanya karena perbedaan partai. Yang ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling menghujat, saling menghibai, dusta, belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kalau saya bahkan sampai terjadi pertumpahan darah, yang kalau kita lihat siapa ketua partai ini, muslim. Partai yang sana siapa? Muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat melihat kemungkaran yang demikian dahsyatnya, mereka meneriakkan sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Sehingga wajar kalau mendapatkan permusuhan dan mendapatkan tantangan di tengah-tengah umat, meneriakkan ramai di tengah-tengah keramaian demonstrasi menggulingkan pemerintah. Ahlus Sunnah wal Jamaah justru meneriakkan sebaliknya, justru mengajak umat untuk dengar dan taat kepada pemerintahnya selama dalam kebaikan dan selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang berat. Karena memang ahlu sunnah wal jamaah ya ikhwan adalah selalu membendung arus. Sehingga wajar kalau dakwah mereka banyak tantangannya. Dan ini juga sudah dinyatakan oleh Waraqah Ibn Nawfal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, Waraqah Ibn Nawfal mengatakan, "Laitani kuntu jaza'an, laitani kuntu hayyan idh yukhrijuka qaumuk." فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مخرجيهم فقال رضي الله عنه ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أوذي وأوذي لئن كنت حيا لنصرتك نصرا معزرا. ورقة بن نوفل mengatakan kepada Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم, alangkah baiknya kalau seandainya saya masih hidup dan saya masih kuat ketika kaummu mengusirmu dari negerimu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, bertanya, "Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka mau mengeluarkan saya wahai Waraqah?" Qala Waraqah ibn Nawfal mengatakan, "Tidaklah ada seorang pun yang mendakwahkan seperti apa yang kau dakwahkan, yang datang dengan membawa apa yang kau datang seperti apa yang kau bawa, kecuali dia mesti akan dimusuhi dan disakiti dan difitnah." Tetapi aneh, di sini ada satu keajaiban yang merupakan qudratullah azza wa jalla. Artinya di sini, ayuhal ikhwan wal akhwat, ada suatu nuktah, ada suatu yang harus kita catat, bahwa tidak sebatas di dalam banyaknya fitnah dan banyaknya musuh berarti dakwah benar. La. Bukan berarti yang banyak musuhnya, yang banyak tantangannya berarti mesti benar. La. Salah. Bukan berarti yang diusir dari rumahnya, yang diusir dari negerinya berarti benar. Belum tentu. Hal ini ditunjukkan oleh Hirakl kepada Abu Sufyan radhiyallahu an dan para sahabatnya tatkala mereka datang ke Syam dalam rangka membeli barang-barang dagangan. Lihat, ini yang kita katakan aneh, ajaib. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah dalam posisi banyak yang menfitnah, banyak yang mentahdir, banyak yang mencaci maki, banyak yang berusaha menghalangi, tetapi justru makin hari makin bertambah dan makin hari dan makin menyebar. Ini yang kita katakan tadi ajaib. Dan ini diantara perbedaan ahlu sunnah dengan ahlul batil. Ahlul batil mengalami musibah, mengalami fitnah dalam dakwahnya, azab bagi mereka. Makin hari pengikutnya makin kempes, makin hari dadanya makin sesak, karena ternyata satu demi satu pengikutnya keluar. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah demikian ajaib. Berusaha, orang berusaha menghalangi umat supaya mengenal dakwah, jangan sampai ada yang ketahuan, jangan sampai. Tetapi terus semakin ke depan, semakin hari semakin bertambah. Dan demikian yang dikatakan oleh Hirakl. Demikian yang dikatakan oleh Hirakl kepada Abu Sufyan radhiyallahu an. Tatkala Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, mereka berada di Syam. Abu Sufyan, Hirakl bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu an. Kata beliau, "Ashrafun nas ittaba'uhu an," kata beliau, "ashrafun nas ittaba'uhu an ghairu asrafihim, yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini adalah orang-orang yang berjabat, orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, atau justru orang-orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan? Qala bal du'afa'uhum, kata Abu Sufyan, bahkan yang mengikuti mereka adalah du'afa'uhum, orang-orang yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan. Hal yaziduna am yanqusun, apakah mereka bertambah atau berkurang? Mereka apakah setiap hari bertambah atau berkurang? Faqala bal yazidun, apakah mereka bertambah dan berkurang, kata Herakl? Abu Sufyan mengatakan bahkan mereka setiap hari bertambah. Lihat, ini perbedaannya. Banyak yang memusuhi tetapi setiap hari bertambah. Bal yazidun. Kemudian kata Herakl, hal kharaja ahadun min dinihi sakhtatan lah ba'da an yadkhula fi? Qala la. Apakah ada seseorang di antara pengikutnya yang keluar meninggalkan agamanya karena benci terhadap agama yang telah dia anut selama ini? Qala la, enggak ada. Enggak ada yang pernah keluar dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena benci terhadap kepribadiannya atau karena benci terhadap pemahaman yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata Abu Sufyan, kata Herakl, setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang indah tadi ini, yang memang dia berdasarkan mengambil pertanyaan dari Injil yang diwariskan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam, kata beliau, kata Herakl, qala sa'altuk, saya bertanya kepada engkau, asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum, fakulta ittaba'uhu du'afa'uhum, ittaba'uhu du'afa'uhum. Kata Herakl, saya bertanya kepada engkau, apakah yang mengikuti Muhammad ini adalah orang tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy, tokoh-tokoh masyarakat, atau justru masyarakat biasa? Fakulta, lalu engkau menjawab bahwa pengikutnya adalah orang-orang yang masyarakat biasa. Fahum ajba'ur rusul, dan mereka-mereka inilah pengikut para rasul. Artinya, mereka inilah yang lebih lembut hatinya, lebih tenang dan lebih merendah hati di atas terhadap kebenaran. Wa sa'altu, dan saya bertanya kepada engkau, hal yaziduna am yanqusun? Fakulta bal yazidun. Fakadhalika al-iman hatta yutimma. Atau hatta yatimma. Kata Abu Sufyan, kata Herakl, dan saya bertanya kepada engkau, apakah pengikutnya setiap hari bertambah atau setiap hari berkurang? Lalu engkau menjawab bahwa mereka setiap hari bertambah. Demikianlah al-iman, kata Herakl. Demikian al-iman, setiap hari bertambah, terus bertambah, bertambah, bertambah, hatta yatimma, sampai sempurna. Ini keajaiban yang tadi kita katakan keajaiban. Kedzalika al-iman. Wa sa'altuk, dan juga saya bertanya kepada engkau, hal kharaja ahadun min dinihi sahba adama dakhala fihi sahqatan lah? Fakulta an la. Dan juga saya bertanya kepada engkau, apakah ada salah satu di antara pengikutnya yang meninggalkannya karena kebencian terhadap agamanya atau kebencian terhadap pribadinya? Fakulta an la. Lalu engkau menjawab, tidak ada. Mereka kalau sudah masuk Islam, kalau sudah mengikut Nabi mereka, tidak ada yang mau keluar sama sekali. Fakultu, faqala Herakl, maka Herakl pun berkata, fakadhalika al-iman, idza khalata bashashatuhu al-quluba. Demikian juga yang namanya iman. Yang namanya iman, kalau sudah bercampur, kalau sudah meresap, kalau sudah meresap di hati kita, di hati seorang, enggak akan mungkin dia rela meninggalkan agama, meninggalkan manhaj, meninggalkan pemahaman, meninggalkan akidahnya hanya karena dunia. Lihat, ini yang tadi kita katakan ajaib, adanya perbedaan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Kalau masalah ujian dan fitnah sama-sama mengalami fitnah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang kafir, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Ini perbedaannya. Kalian mengalami fitnah, kita mengalami fitnah di dalam kehidupan dunia ini. Fitnah terhadap dakwah, fitnah dalam keluarga, dengan dunia, dengan berbagai macam fitnah. Maka sesungguhnya orang kafir pun juga mengalami fitnah yang kita alami, mengalami musibah yang kita alami, bahkan mereka mengalaminya dua kali lipat. Perbedaannya apa kok mereka bisa merasakan dua kali lipat? Perbedaannya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Perbedaannya karena kita, karena seorang muslim, pada saat mendapatkan musibah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah ini meringankan dosa-dosanya atau menjadi atau memperberat timbangan amalan kebaikannya di yaumil qiyamah. Tetapi orang kafir, ta'lamun kama ta'lamun, mereka mendapatkan dua kali lipat karena memang tidak ada sama sekali keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Ini ya ikhwan yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya dakwah penuh tantangan berarti itu benar, belum tentu. Tetapi kita masih ada hadis yang lain yang ditakrir, yang diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disampaikan kepada kita lewat lisannya Herakl, di mana dia mengatakan bahwasanya yang namanya dakwatul haq, yang namanya dakwah yang benar, adalah setiap hari pengikutnya bertambah, bukan setiap hari pengikutnya kempes. Yang ini keluar, kenapa? Karena ustadznya ngomongnya kotor. Yang ini setiap hari bukannya bertambah, tetapi setiap hari makin sepi aja. Ini menunjukkan fitnah. Menunjukkan fitnah. Tetapi ya subhanallah. Dan demikian ya ikhwan, dakwah ahli sunnati wal jamaah, kabar gembira bagi kita. Dakwah ahli sunnati wal jamaah, semakin banyak yang memfitnah. Demikian juga para asatid ustadz ahli sunnah wal jamaah, semakin banyak yang memfitnah, semakin termenyebar dakwah, dan semakin menyebar dakwahnya. Setiap kita pergi di suatu tempat, tahun ini, tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya, ada perubahan, semakin banyak. Di mana tempat mesti ada semakin tahun semakin banyak. Sementara dakwah ahlul batil yang siang dan malam kerjanya mengiklankan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, siang dan malam mengiklankan duat ahli sunnah wal jamaah, tiap hari makin kempes. Modal gak kembali. Modal untuk rekam, modal untuk iklan, enggak kembali. Yang untung siapa? Yang untung ahlus sunnah wal jamaah. Penasaran. Penasaran. Seorang kadang-kadang tidak dikenal di suatu daerah, tidak dikenal, tiba-tiba disebut dengan kejelekan. Bahwa orang ini begini-begini, tabiatnya manusia penasaran. Saya ingin tahu, sebatas mana orang ini kok bisa dikatakan seperti ini. Setelah tahu ternyata ilmu, orang pun takjub. Demikian ya ikhwan dakwah ahli sunnah wal jamaah.